Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa a'azakumullah, pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-431 dalam kitab aslinya hadis yang ke-554. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ihtajatil jannatu wan nar. Wa qala Sufyanu rahimahullah aida ihtasamatil jannatu wan nar. Qalatin naru yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun. Wa qalatil jannatu yalijunid du'afa'u wa yalijunil fuqara. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u. Summa qala linnar anti adabi u'adzibu biki man asya' wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Hadis yang ke-431. Berkata pengarang rahimahullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka saling berhujjah, saling beradu argumen. Dan berkata Sufyan juga rahimahullah, ihtasamatil jannatu wan nar, terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Qalatin naru, berkata neraka, yang memasukiku, yang akan memasukiku, al-jabbarun, orang-orang yang angkuh, yang congkak, dan yang akan memasukiku adalah orang-orang yang sombong, yang merasa besar. Sementara surga menjawab, yang akan memasukiku orang-orang yang lemah, yang akan memasukiku orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Meskipun antara al-fakir dan al-miskin ini ada bedanya. Al-fakir aswa'u halan minal miskin. Fakir itu kondisinya lebih buruk daripada seorang yang miskin. Dikatakan seorang itu miskin kalau penghasilan dia itu hanya bisa untuk menutupi kebutuhan pokok dia. Orang dikatakan miskin. Sementara dikatakan fakir kalau dia itu hanya bisa mendapatkan separuh dari apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, namanya fuqara, fakir. Seorang yang memiliki gaji 4 juta mungkin di Jakarta miskin mungkin, karena kebutuhan dia mungkin dengan keluarga satu bulan bisa 5 sampai 10 juta, gajinya cuma 5 juta, dia miskin karena hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok dia. Yang gajinya 2 juta setengah, fakir dia. Dengan Nganjuk yang gajinya 2 juta bisa kaya. Kenapa? Mungkin kebutuhannya cuma 1 juta setengah sudah cukup untuk hidup di Nganjuk. Jadi enggak diukur dengan nilai gajinya, seorang dikatakan miskin dan fakir. Sudahkah dia bisa memenuhi kebutuhan pokok dia dengan keluarganya atau orang-orang yang di dalam tanggungan nafkahnya ataukah tidak? Mungkin orang yang memiliki perusahaan bisa jadi dia itu miskin. Gaji-gaji karyawannya enggak terbayar, hutangnya banyak, ya miskin dia meskipun punya perusahaan. Karena kebutuhan wajib dia enggak terpenuhi. Allah tabaraka wa taala lantas berkata kepada surga, "Anti rahmati, kamu adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki." Kemudian Allah berkata pada neraka, "Anti adabi, kamu adalah adabku, siksaku. Aku akan menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki pula. Dan masing-masing dari kalian berdua nanti akan dipenuhi oleh penghuninya." Dikatakan dalam hadis ini, ihtajat al-jannah wan-nar. Al-ihtijat itu al-khisam, sama dengan ikhtasama tadi. Surga dan neraka bisa saling adu argumen, bisa saling berdebat, saling berhujah. Ini adalah amrun ghaibiyun, perkara ghaib. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Dan wajib bagi kita untuk memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Memang hakiki keduanya itu bisa berhujah, berdebat, bisa berkata. Kan sekarang disebutkan qalatil jannah. Bagaimana surga kok bisa berkata? Bagaimana neraka bisa berkata? Enggak boleh. Bagaimana semacam ini? Nasnya demikian, kita cukup mengimaninya dan itu akan terjadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz tahajatil jannatu wan nar, saling berhujah, saling beradu argumen. Kemudian disebutkan oleh riwayat Sufyan, ihtasamatil jannatu wan nar, dengan lafaz ihtasamat. Maknanya hampir sama ya, saling berdebat. Sufyan ini Syekh Al-Bukhari. Guru dari gurunya Imam Bukhari. Disebutkan dalam satu riwayat, neraka berkata, "Utsirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin." Aku lebih condong kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak angkuh. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menyatakan, al-mutakabbirin wal-mutajabbirin, ini semakna. Dan ada yang mengatakan al-mutakabbir, dikatakan seorang itu mutakabbir, kibar. Kalau dia membesarkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Dia membesar-besarkan dirinya seolah-olah sebagai orang yang kaya, padahal dia enggak kaya. Dia membesar-besarkan dirinya, menampakkan dirinya sebagai seorang yang alim, yang berilmu, padahal dia enggak berilmu. Ini mutakabbir. Sementara al-mutajabbir ala al-mamnu alladhi la yusilu ilaih. Al-mutajabbir, orang yang sombong, yang terhalangi, enggak bisa sampai pada apa yang dia inginkan, sehingga dia angkuh. Enggak bisa sampai pada tingkatan seorang yang kaya tapi menampakkan dirinya kaya. Enggak bisa mencapai tataran seorang yang berilmu, menampakkan dirinya sebagai sosok yang alim, mutajabbir. Sebagian ulama menyatakan makna keduanya itu sama. Neraka menyatakan yang akan memasukiku al-jabbarun, al-mutakabbirun. Sementara surga menyatakan yang akan memasukiku adalah ad-du'afa wal-masakin. Sebutkan dalam sebuah riwayat, nanti al-fuqara wal-masakin akan memasuki surga terlebih dahulu dengan jarak 500 ribu tahun sebelum al-agniya, sebelum orang-orang yang kaya. Yang dimaksud dengan al-fuqara ad-du'afa artinya adalah al-mutawaddi'una minhum. Yaitu orang-orang yang tawaduk di antara mereka. Orang-orang yang tunduk patuh terhadap Allah dengan merasa hina dirinya di hadapan Allah. Orang-orang yang mungkin dalam kehidupan dunianya senantiasa terkalahkan, enggak begitu dipandang, enggak begitu dilihat, enggak begitu diperhatikan karena kefakiran mereka, sehingga direndahkan oleh manusia karena kefakirannya. Dan memang faktanya demikian. Namun kalau mereka orang-orang yang beriman, jangan dipandang remeh. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang-orang yang mereka itu madfu anil bab, kalau bertamu itu sering ditolak karena mereka fuqara, enggak dianggap. Namun kalau dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah akan mendengarkan sumpahnya. Didengar sumpahnya oleh Allah, meskipun oleh manusia terkadang tertolak, mereka ditolak, enggak begitu dipakai, enggak begitu dilihat karena kefakirannya. Maka yang akan masuk ke surga nanti adalah al-muhtaqi al-muhtaqarun bainahum as-saqitun min ayunihim. Orang-orang yang seringnya dalam kehidupan dunia itu direndahkan oleh manusia, dianggap apa, remeh dalam pandangan mata-mata mereka. Ini kalau ditinjau dari kebanyakan manusia yang memiliki kemampuan dalam finansial, kalau ada orang yang fakir itu biasanya memang direndahkan dalam pandangan kebanyakan manusia itu demikian. Disepelekan orang itu, kalau sebenarnya enggak duwe bondo itu sering disepelekan, direndahkan. Itu dalam kebanyakan manusia. Namun di sisi Allah, mereka justru udama, rufa'u darajat, hamba-hamba yang besar, yang tinggi derajatnya karena keimanan mereka. Sehingga kalau berdoa, didengar doanya oleh Allah, diijabai oleh Allah. Kalau bersumpah, dibagusi sumpahnya. Sementara diri-diri mereka, al-fuqara wa du'afa, mereka merasa benar-benar hina di hadapan keagungan Allah Jalla wa'ala. Mereka benar-benar tunduk di hadapan Allah, mencapai puncak ketawaduan di hadapan Allah. Dan mereka juga merendahkan diri di hadapan hamba-hamba Allah, sehingga mereka disifati sebagai hamba yang lemah, yang rendah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya, thumma qala lin nar anti adhabi u'adzibu biki man asya, wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Allah tabaraka wa ta'ala berkata pada surga, kamu adalah rahmatku, aku akan merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian berkata pada neraka, kamu adalah azabku, aku akan azab denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Masing-masing dari kalian berdua nanti akan penuh. Disebutkan dalam riwayat Muslim, juga riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, ada tambahan, fa'amman nar fala tamtali, adapun neraka maka enggak pernah penuh, dimasuki oleh penghuninya masih hal mim masjid, hal mim masjid, apakah masih ada tambahan, apakah masih ada tambahan. Hatta yad'a rijlahu fataqulu qattu qattu qattu, sampai Allah meletakkan kakinya hingga neraka menyatakan cukup, cukup, cukup sudah. Fahuna lika tamtali, maka di saat itu neraka penuh. Wa yuzwa ba'duha ila ba'd, sehingga penghuninya itu sebagian satu kepada sebagian yang lain itu saling apa, menyatu, berdesak-desakan. Wala yadlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, sementara Allah sama sekali tidak mendolimi seorang pun dari hamba-hambanya. Maka dalam hadis yang agung dan mulia ini ada anjuran untuk kita menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, agar kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga, karena kelemahan kita, karena kita merasa diri kita itu lemah di hadapan keagungan Allah, karena ketawaduan kita dan karena upaya kita untuk benar-benar merealisasikan, mewujudkan ubudiyah, ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadis ini sekaligus memberikan peringatan pada kita dari bahaya ujub diri, dari bahaya sombong, dari sikap angkuh. Karena ujub diri, sombong, angkuh ini merupakan karakter ahlun nar. Di antara ciri-ciri ahlun nar, mereka menghiasi dirinya dengan sifat angkuh, sombong, merendahkan manusia, menilai kehormatan manusia itu dari finansialnya semata. Ini diantara bentuk kesombongan mereka. Itu bisa terjadi dalam banyak hal. Misalnya dalam acara undangan, misalnya walimatul urus, orang-orang yang berkedudukan itu dikasih jamuan yang istimewa, sementara yang biasa ya berlakukan dengan biasa. Sampai ada satu kejadian dalam satu jamuan itu, masya Allah, tamu yang biasa disuguhi teh, sementara tamu terhormat disuguhi teh botol dalam satu deretan. Benar-benar diperlihatkan betul. Ini manusia. Nah, ya orang-orang semacam ini dikhawatirkan itu masuk dalam kategori al-jabbarun, al-mutakabbirun. Yang mereka diancam sebagai ahlun nar. Sikap ujub, sikap membanggakan diri, bahkan bangga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sombong dengan itu. Bahkan kesombongan, ujub diri ini juga bisa memasuki amal ibadah kita. Sehingga diantara hakikat makna al-ikhlas bagaimana diterangkan oleh para ulama, al-ikhlas itu adamu ru'yatil ikhlas. Namanya ikhlas itu kalau seorang itu tidak memandang dirinya itu telah ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Faman ra'a fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Maka siapa yang memandang dia itu telah ikhlas dalam amal ibadahnya, maka penilaian ikhlas itu masih butuh kepada keikhlasan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena diterangkan oleh para ulama, karena dimungkinkan munculnya penilaian ikhlas dalam setiap amal ibadah kita itu ada faktor X yang memicunya. Faktor X ini sangat berbahaya. Apa faktor X di sini? Dikhawatirkan faktor X yang membuat kita itu menilai setiap amal ibadah kita adalah ikhlas itu sifat al-ijab bin nafs, sifat ujub diri. Kita bangga dengan amal kita itu sehingga merasa amal kita itu sudah ikhlas, yang ini ikhlas, sedekah saya ikhlas, salat kita ikhlas, ini kita ikhlas. Kenapa? Kita membanggakan amal kita. Wal ijab bin nafsi min sawaibil a'mal. Ujub diri itu termasuk perusak amal. Jangan dikira amal itu hancur karena riya semata, karena sum'ah semata. Tidak. Ujub diri ini bisa menghancur leburkan amal kita. Ujub diri itu bisa menghancur leburkan amal kita. Sehingga Mutarrib bin Abdullah rahimahullahu ta'ala menyatakan, yang maknanya kurang lebih, wallahi lau an abita naiman summa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jiban au kama qala rahimahullah. Demi Allah, kalau seandainya aku menghabiskan malamku dengan tidur pulas sampai enggak sempat bangun malam, kemudian pagi harinya aku menyesali yang demikian itu jauh lebih aku sukai daripada aku menghabiskan malam-malamku dengan qiyamul lail. Ketika memasuki waktu subuhku, aku itu membanggakan amalku tersebut. Kenapa? Qiyamul lail dia semalam suntuk itu hancur dengan amalan dia sekejap ketika bangun dari tidurnya. Dia bangga dengan apa yang telah dia capai dari amal yang berupa qiyamul lail semalam suntuk, hancur. Adapun yang luput dari amalan kok dia itu menyesali, itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahaya sombong, bahaya ujub diri. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-432 atau 555. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Salamah ibn Abdurrahman rahimahullah qala lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutahassikin wala mutamawitin wa kanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ دَارَتْ حَمَالِكُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُمْ مَجْنُونَ. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah, beliau bercerita menyebutkan karakter yang ada pada para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajmain. Tidak pernah para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam itu, atau tidak ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karakter mutahazzikin, karakter kikir, bakhil, atau karakter berlebih-lebihan. Tidak suka mempersempit apa yang Allah dan Rasulnya berikan kelapangan bagi mereka. Tidak ada karakter yang demikian itu pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wala mutamawitin, dan mereka tidak pula memiliki karakter membesar-besarkan amal ibadah yang mereka lakukan. Wa kanu yatanasaduna syi'ar fi majalisihim, mereka itu biasa dalam majelis-majelis mereka itu menyampaikan bait-bait syair sebagai hiburan atau sebagai refreshing, dan mereka sering menyebut-nyebut tentang perkara-perkara jahiliyah mereka dahulu. Faida urida ahadun minhum ala syai' min amrillah, namun jika ada salah seorang di antara mereka itu merendahkan sesuatu dari perkara Allah, dari urusan agama ini, dari perkara syariat, jarat hamaliku ainihi ka'annahum majnun, maka akan berputar apa kelopak mata mereka, melotot seakan-akan dia itu seperti orang yang gila karena kecemburuannya ketika urusan agama itu kok dijadikan candaan, diremehkan, itu marah mereka, enggak terima, cemburu mereka sampai mata mereka melotot apa memutar seperti orang kesurupan. Maka ini karakter para sahabat. Jadi keadaan para sahabat di sini, mereka dalam urusan agama itu benar-benar komit, kokoh. Dalam perkara dunia mereka bukan orang-orang yang bakhil. Bukan perkara yang besar dari urusan dunia bagi mereka, sehingga harus menggenggamnya, kikir untuk mengeluarkannya di jalan-jalan kebajikan atau kebaikan. Tidak demikian karakter para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dermawan dan tidak suka mempersempit hal-hal yang Allah telah berikan kelapangan bagi mereka. Dan mereka juga bukan karakter orang-orang yang melebih-lebihkan amal keutamaan yang ada pada mereka. Beda dengan al-muta'akhirun, generasi akhir. Seringnya amalnya sedikit tapi ditampakkan lebih. Nah, kalau pepatah Jawa menyatakan kalau orang sekarang itu bisa jadi tong kosong nyaring bunyinya itu. Amalannya itu enggak ada, tapi omongannya yang ada. Oh, kalau saya sudah begini begini. Tapi sebenarnya enggak demikian. Para sahabat tidak demikian. Bahkan malu menyebutkan keutamaan mereka. Malu menyebutkan keutamaan mereka. Bahkan mereka dengan segenap keutamaan mereka, mereka itu khawatir dengan ancaman-ancaman yang bisa menghancurkan amal ibadah mereka seperti sifat an-nifaq. Sampai ada seorang sahabat mengadu pada Abu Bakar, saya ini munafik. Ya kenapa? Ya kalau kita di hadapan majelis Rasulullah disebutkan tentang surga, neraka, kita takut, serius. Tapi kalau sudah pulang ke rumah ketemu anak istri, kok sudah lupa semua itu tadi yang didapatkan di majelis. Itu mereka khawatir itu sebagai bentuk kemunafikan. Padahal Rasulullah mengatakan itu wajar, itu perkara yang biasa. Kenapa? Kekhawatiran mereka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minal asra mubassirina bil jannah, di masa hidupnya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga di masa hidupnya. Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam itu senantiasa mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman? Ahlu sirrin Nabi. Orang yang diberi amanah mendapatkan rahasia dari Nabi tentang oknum-oknum munafikun di masa beliau. Sampai setiap kali bertemu di masjid, Hudzaifah, saya masuk enggak dalam daftar munafik yang Rasulullah sampaikan padamu? Enggak diberitahu ya. Besoknya lagi tanya, aku masuk dalam daftar karena apa? Karena takutnya. Padahal di masa hidupnya sudah dijamin masuk surga, tapi masih takut. Baru Hudzaifah menyebutkan, tidak, namun saya enggak akan lagi memberitakan pada seorang pun selain kamu sudah. Bayangkan, karena takutnya. Karena kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika ditanya, "Tahapun nifaq? Wahai Al-Hasan, apakah kamu takut munafik?" Beliau menyatakan, "Demi Allah, kalau seandainya aku diberi sepenuh bumi dan langit berupa emas, kemudian aku dipilih untuk memilih, diberitahu bahwasanya aku itu terlepas dari kemunafikan, aku lebih memilih untuk dapat informasi lepas dari kemunafikan. Bagaimana aku tidak takut sesuatu yang Umar saja takut darinya? Man la yakhafun nifaq fahuwa munafik," katanya. Siapa yang enggak takut kemunafikan, itulah orang munafik, kata beliau. Waliyatu billah. Insyaallah penjelasan lanjut ada sini, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, maksudnya masuk waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.